Rumaksa ingsun lakune stengo ya woro kelawan Mekah hawa hawa kang durang koro senatian setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirep keni wisa murko maperhardaning ponco saben ulesing netro linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwanggo kalbu samudra bebuntoning lagu tumuju dateng Gusti zat kang amurba tumati manunggaling kawula Gusti kerentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti sumebyaring sukma madu sarining perwito maneka warna prada mbangun praja sampurna sengkala tida muksa kala bentunyata sirna tiasing rasa mardika mugia ten setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya bawa leksana biar manjing sigra sigra ampuh sepuh wuto tan kena iso panelo gagah bungah sumringa datar ing wayah-wayah satrio toto semboto wiratama Kapten Sewu Kartiko ke Taman Wahyu Kolosebo. Memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara gandha arum surep dupa kumelun kinulah niat ingsun hangidung sabdo kang luhur titahing sang yang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawestara japa mantra kondang dadi pepadhang palilahing sang yang wenang nawa dewa jawata tali santika buwana prasito sitikara ing sasana asmara laya Sri Narendra Kolosebo winisuda ing kekono datang kingsir sewu arso.